Kata Bang Ijo, kupurin medok miroh katon kandel separo. Dowo untuk neko ya sungai Bengawan Solo. Solo bidadari kesleo, ngempet-ngempet banget tapi pengen duwe bojo. Apa mungkin samarin ora kedumen coto? Lan apa mungkin amung arep pengen lekoto, koto sing Sumber.